janjimu dengan imanku. Air mata yang jatuh kau perhitungkan selalu. Ku ada dalam hatimu. Ku percaya Tuhan sanggup mengubah segalanya, sanggup menolong hidupku, sanggup pulihkan hatiku. Ku percaya Tuhan sanggup mengubah segalanya, sanggup menolong hidupku, sanggup pulihkan hatiku. Kau mengasihiku. Suka duka hidupku ada dalam kasihmu. Ku memandang janjimu dengan imanku. Air mata yang jatuh kau perhitungkan selalu. Ku ada dalam hatimu. Ku percaya Tuhan sanggup mengubah segalanya, sanggup menolong hidupku, sanggup pulihkan hatiku. Ku percaya Tuhan sanggup mengubah segalanya, sanggup menolong hidupku, sanggup pulihkan hatiku. Kau mengasihiku. Sanggup pulihkan hatiku. Kau mengasihi.